Ketahuilah bahwa apapun yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah, dan tidak akan datang apapun karunia kecuali Allah yang mendatangkan. Jadi kita mendapat sesuatu bukan karena hebatnya punya keinginan, tapi kita akan ditambah karunia karena hebatnya bersyukur. Makanya kalau punya keinginan yang harus dilakukan apa? Tambah syukur. Nah biasanya sebaliknya, kalau kita punya keinginan malah yang ada tidak disyukuri.